Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa nukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa khatafillah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya dengan satu perintah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Barakallahu fikum. Ayat ini memerintah kita untuk tidak memilah ataupun memilih syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita harus kita jalani selagi kita memiliki kemampuan. Namun bila mana kita tidak memiliki kemampuan, maka kita pun juga sudah paham, la yukallifullahu nafsan illa wasa'aha. Allah tidak membebani jiwa yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Di dalam agama Islam ada dua hal yang menjadi pokok dari ajarannya. Yang pertama adalah muamalahnya seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muamalahnya seorang hamba dengan sesama manusia. Inilah barakallahu fikum dua hal inti dari syariat Islam. Yang terkait dengan Allah dikatakan sebagai ibadah, yang terkait dengan manusia juga dikatakan sebagai apa? Ibadah. Dalam masalah muamalahnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala batasan-batasan aturan-aturannya. Begitu pula barakallahu fikum di dalam muamalahnya seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain. Ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya. Hamba-hamba ini barakallahu fikum, kalau kita berbicara dengan keyakinan, dalam masalah keyakinan, ada seorang hamba yang muslim, ada seorang hamba yang non-muslim. Kemudian kalau kita berbicara dengan jenisnya, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Bahkan barakallahu fikum di dalam syariat Islam pun juga dibahas masalah khuntha, yaitu seorang laki-laki yang menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam bab secara khusus, bab warathah, bab masalah warisan. Kalau dia adalah seorang laki-laki kemudian merubah sifatnya menjadi seorang wanita, bahkan dia pun operasi kemudian menjadi apa? Seorang wanita. Ketika masalah warisan, dia jatahnya laki-laki atau wanita, itu dibahas. Begitu pula ketika sebaliknya, seorang wanita dia berupaya untuk menjadi seorang laki-laki sampai barakallahu fikum melakukan apa? Operasi. Ketika dia mendapatkan warisan, dia mendapatkan jatah seorang laki-laki ataukah seorang wanita. Dibahas di situ barakallahu fikum dalam masalah kematian. Kalau dia adalah unta, siapa yang memandikan? Laki-laki ataukah wanita? Barakallahu fikum. Nah, kita di sini akan sedikit berbicara masalah hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain. Hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain. Rasulullah alaihi salatu wassalam membawakan ataupun menyatakan dalam sebuah hadisnya. Hadis ini barakallahu fikum datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini pula dalam kitabnya Adabul Mufrad. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Biasa itu diartikan hak seorang muslim pada muslim yang lain itu ada 6. Barakallahu fikum, artinya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Atau seorang muslim punya hak yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain dan itu jumlahnya 6. Saya punya hak yang harus panjenengan tunaikan. Panjenengan punya hak yang harus saya tunaikan. Tidak terkecuali. Kecuali pada bab-bab yang dikecualikan oleh para ulama. Yang pertama barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan hakul muslim alal muslim situn kila wa mahi. 6 itu apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya. Barakallahu fikum. Bila kita bertemu dengan muslim yang lain, maka kita diperintah untuk mengucapkan salam. Salam ini barakallahu fikum, kita sampaikan ataupun kita ucapkan ala man arafna, kepada orang yang kita mengenalnya atau kepada orang yang tidak kita mengenalnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala man arafta, kepada orang yang kau tahu ataupun kau yang tidak mengetahuinya. Selama kita ketahui dia adalah seorang muslim, maka kita diperintah untuk mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Di sini nih, di tempat ini barakallahu fikum, semuanya muslim. Di masjid ini apa? Semuanya muslim. Maka ketika bertemu, satu yang antara satu dengan yang lainnya punya hak. Apa itu? Mengucapkan salam. Panjenengan datang barakallahu fikum masuk ke pelataran masjid ketemu. Apa yang harus dilakukan? Aidza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu ucapkanlah salam. Hal yang maklum bagi kita barakallahu fikum. Namun terkadang kita berat. Terkadang kita pilih-pilih. Sudah tahu barakallahu fikum kita semasjid. Sudah tahu kita apa saja semasjid, terkadang itu salam tidak kita ucapkan. Terkadang salam tidak kita ucapkan. Hanya kita ucapkan kepada orang yang kita kenal saja. Misal barakallahu fikum, kita di kampung, di desa kita, di RT kita, kita salat berjamaah di musala, kita salat berjamaah di masjid, bertemu dengan jamaah di tempat wudu, wala salam, wala kalam, enggak ada salam yang diucapkan, enggak ada tutur kata yang keluar dari lisannya. Mana hak seorang muslim? Mana hak seorang muslim? Mestinya barakallahu fikum, apa yang harus dia lakukan? Fasallim alaihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan salam padanya. Tegur sapa. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, al-muslim lil muslim kal bunyan. Seorang muslim bagi muslim yang lain itu bagikan apa? Bahunan. Apa itu? Yashuddu ba'duhum ba'du. Akan saling menguatkan. Seperti bangunan ini barakallahu fikum. Seperti bangunan ini. Antara tiang dengan tiang itu saling menguatkan. Sebuah rangkaian untuk bangunan. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya bangunan saling menguatkan pasti ada apa? Hubungannya. Dan hubungan itu barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbabtum bainakum. Maukah kalian aku beritahu dengan satu amalan? Bila kalian mau melakukannya, kalian akan saling menyayangi, akan saling mencintai. Apa kata Rasul? Fafsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Barakallahu fikum. Hal yang harus. Sesama jamaah dalam majelis taklim tidak pernah salam, tidak pernah kalam, enggak pernah mengucapkan salam, enggak pernah berbicara. Kira-kira ada faedahnya enggak taklimnya? Hah? Ada faedahnya enggak? Jawabannya enggak ada. Untuk apa? Datang ke masjid ini sama-sama datang barakallahu fikum, enggak pernah salam, enggak pernah kalam, enggak pernah mengucapkan salam, enggak pernah berbicara, saling tegur sapa. Apa faedahnya? Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil terjadi. Terjadi. Nah, barakallahu fikum, fafsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini sebuah gambaran contoh, bukan berarti oh di sini orangnya enggak pada mau salam, bukan. Barakallahu fikum. Kita harus berupaya menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokoknya kalau kita tahu dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Kemudian tidak memudaratkan muslim yang lain. Maka dia punya kewajiban untuk mengucapkan salam. Berbeda halnya barakallahu fikum ketika dia seorang muslim namun membahayakan bagi muslim yang lain. Ada syariatnya yang dikatakan dengan apa? Menghajarnya. Membiarkan, tidak diucapkan salam padanya, tidak diajak bicara. Sebagai apa? Bukan sebagai ungkapan benci. Namun sebagai ungkapan kasih sayang, teguran. Kenapa saya didiamkan? Kenapa dia enggak mengucapkan salam? Ada hal yang harus saya koreksi. Ini barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, hal ini bila kita lakukan jangan sampai karena kebencian yang ada di dalam dada kita, tetapi karena apa? Nasihat yang harus kita tunaikan. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia tidak memudaratkan muslim, kita tahu dia adalah seorang muslim, kemudian dia tidak menunaikan sholat, apakah boleh kita untuk mengucapkan salam? Fassus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kita mengucapkan salam sebagai apa? Barakallahu fikum, ta'liful qulub, untuk melembutkan hatinya. Ketika disalami sama orang yang sholat, masya Allah ya. Kalau sama orang sholat itu apa? Enak rasanya. Akhirnya pun datang dia ke masjid untuk menunaikan sholat. Ini hal yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah milih orang yang akan kita salami, maka sudah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sah hatta takun tahiyatul khassah. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai adanya salam khusus. Habis salam khusus, salam yang hanya diucapkan kepada orang yang dia kenal saja. Kalau dia kenal, dia salam. Kalau dia enggak kenal, dia enggak akan salam. Padahal dia tahu dia adalah seorang muslim. Sudah terjadi barakallahu fikum ataukah belum? Berarti kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kenapa? Salam itu hanya diucapkan, hanya disampaikan kepada orang-orang yang dikenal saja. Sesama teman-teman ngaji, masya Allah, selalu salam. Tetapi kalau sudah beda masjid, tidak mau apa? Tidak mau salam misalnya. Jangan sampai demikian. Kita tahu dia adalah seorang muslim. Kita bertemu, berangkat sholat jamaah, bersama berangkat sholat apa? Jumat, cuman ini ke masjid sini. Terkadang apa? Kita menyaksikan tidak ada ucapan salam. Barakallahu fikum. Ada sebagian orang dia berupaya untuk menanamkan perasaan saling mencintai. Inginnya akrab, inginnya dekat. Namun upaya yang dia lakukan itu apa? Bukan menebarkan salam, bukan mengucapkan salam. Maka barakallahu fikum, maka ini kalaupun seandainya tujuan dia tertunaikan, dia mendapatkan, namun kurang barokah. Ketemu, yo bos, Tawallaki barakallahu fikum. Bukan salam yang diucapkan. Semestinya apa? Nah, dia mengucapkan apa sah? Salam. Assalamu alaikum. Apa hukumnya mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim? Sunnah. Apa menjawab salam ketika diucapkan salam? Wajib. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Juz'u 'anil jamaah, diperbolehkan bagi sekumpulan orang. Diperbolehkan bagi sekumpulan orang ayusallima ahaduhum, untuk mengucapkan salah, untuk mengucapkan salam salah satu di antara mereka saja. Wa yaj'anil jama'ah, dan diperbolehkan bagi sekumpulan orang untuk menjawab salam satu orang dari kumpulan orang tersebut. Artinya barakallahu fikum, kalau ada 5 orang, kalau ada 5 orang, kemudian ada yang mengucapkan salam, maka boleh hanya diwakilkan oleh satu orang saja. Boleh diwakilkan hanya oleh orang apa? Satu orang saja. Al-qalil al-kathir. Yang sedikit itu yang mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini sedikit misal barakallahu fikum, 2 rombongan, ini 2 orang, ini 5 orang ketemu. Maka yang memiliki kewajiban untuk mengucapkan salam siapa? 2 orang ini. Kemudian barakallahu fikum, ketika 2 orang ini mengucapkan salam kepada 5 orang ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh hanya salah satu saja yang menjawab. Dari ini barakallahu fikum, jumhur ulama menjelaskan bahwa hukum menjawab salam bagi jamaah itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Hukum menjawab salam bagi jamaah itu apa? Fardu kifayah. Apa artinya? Kalau sudah ada satu yang menjawab salam, maka apa? Sudah gugur bagi yang lainnya. Jadi kalau ditanya para kalamikum, apa hukum menjawab salam? Dirinci. Yang pertama, kalau dia sendirian, fardu ain. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan di antara adab seorang itu menjawab salam. Apa itu? Yarfa'u sautahu, dia mengeraskan suaranya sehingga yang menyalam itu mendengarkan jawabannya. Sehingga yang menyalami mendengarkan apa? Jawabnya. Itu adab yang harus dimiliki oleh orang yang menjawab salam. Minimalnya barakallahu fikum, suaranya itu sekeras apa? Orang yang menyalaminya. Mengucapkan yang menyalami assalamualaikum dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini barakallahu fikum tidak sesuai dengan adab syar'i. Mestinya dia menjawab itu apa? Sampai orang yang menyalami mendengarkan jawabannya. Waalaikumsalam. Kenapa demikian barakallahu fikum? Supaya hilang adzunun, prasangka-prasangka buruk. Coba kalau lirih jawabannya, waalaikumsalam, panjenengan nyalami orang, pas kebetulan lagi sedikit ada gesekan, assalamualaikum, yang jawab dalam hati, apa kira-kira perasaan panjenengan? Tuh kan gak mau jawab salamku. Padahal apa? Dia menjawab salamnya. Dia menjawab salamnya. Ini barakallahu fikum. Yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu barakallahu fikum, kalau kita menjawab salam, maka minimalnya kita apa? Mengeraskan seperti suaranya. Alhamdulillah bisa lebih keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan digentak. Dengan suara apa? yang keras tetapi apa namanya lembut. Itu di antara adab. Barakallahu fikum menjawab salam. Kalau individu, kalau person dia satu orang saja, maka fardu ain bagi dia untuk menjawabnya. Tetapi kalau jamaah, maka apa? Tidak semuanya harus menjawab. Saya misal barakallahu fikum membuka majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu saja yang menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang lain tidak dapat dosa. Yang lain tidak dapat? Tidak dapat dosa. Nah, barakallahu fikum. Kebiasaannya, kebiasaan. Kalau ada seorang dia membuka majelis. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih seringnya itu dijawab dengan suara yang terdengar atau lirih. Hah? Panjenengan jawab salamku tadi terdengar apa lirih? Barakallahu fikum. Begitu pula dalam penutupan majelis. Dia ataupun orang yang berbicara menjawab mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sunyi, diam, enggak ada yang jawab. Enggak ada ya yang jawab. Padahal barakallahu fikum. Wajib enggak? Fardu kifayah. Alhamdulillah ada satu yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diampuni. Tapi kalau enggak ada, bahaya. Kalau dalam hati saja, termasuk dari akhlak ya, akhlak yang buruk. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bertemu, disalami, hendaklah kita mengucapkan salam. Ingat warahmatullahi wabarakatuh. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara apa? Keseluruhan, totalitas, semuanya. Salah satu hal yang ada dalam syariat Islam adalah hakul muslim alal muslim situn. Ingat, kita berpisah mengucapkan salam, kita bertemu mengucapkan salam. Kita tahu dia adalah seorang muslim, kita tunaikan hak dia, kita salami. Bisa jadi barakallahu fikum yang sebelumnya dia tidak senang dengan kita, kemudian apa kita salami, kita dia pun akan senang dengan kita. Barakallahu fikum panjenengan bila ada problem dengan istri, ada problem dengan anak, maka salah satu cara untuk menyelesaikan problem tersebut adalah apa? Dengan mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam. Kalau pas lagi ngambek, salam gak ketemu? Hah? Salam gak ketemu? Kalau pas lagi ngambek, kalau salam barakallahu fikum, maka apa? Kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala syain idha fa'altum tahabbabtum. Ingat, tahabbabtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian melakukannya, kalian akan saling mencintainya. Artinya barakallahu fikum, orang yang saling mengucapkan salam, itu adalah orang yang saling menyayangi. Orang yang saling menyayangi. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau mengajari sahabat-sahabatnya, ada seorang Yahudi dia mengucapkan salam, maka karena kita tidak diperkenankan untuk mencintai orang Yahudi, kita tidak diperkenankan untuk mencintai ahlul kitab, maka jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Waalaikum. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan ketika ada seorang Yahudi dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau kita berbicara hak seorang muslim, kalau seorang muslim dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, apa kewajiban kita? Mentasmidnya, menjawabnya dengan jawaban yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kalau seorang Yahudi dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawaban kita bukan yarhamukallah, tetapi yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Bisa mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Begitu ajaran Rasul alaihi assalatu wassalam. Artinya barakallahu fikum, sesama muslim harus betul-betul saling mencintai. Hal-hal yang menyebabkan kita itu apa? Mencintai harus kita upayakan. Harus kita upayakan. Hal-hal yang menyebabkan kita saling membenci harus kita apa? Tinggalkan sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Dengan kita menunaikan hak-hak muslim tadi, maka apa? Terwujudlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim lil muslim kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dho. Seorang muslim bagi muslim yang lain itu bagikan sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagiannya untuk sebagian yang lain. Kemudian barakallahu fikum. Hak muslim yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Bila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. "Wa idza da'aka," ketika dia mengundangmu. Kalimat da'a di sini barakallahu fikum memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah bila dia memanggilmu. Bila dia memanggilmu, maka jawablah panggilan tadi. Jawablah panggilan tadi. Barakallahu fikum. Ini di antara adab yang masya Allah luar biasa. Kalau kita dipanggil oleh saudara kita, kita dengar, maka kewajiban kita adalah apa? Menjawab panggilan tersebut. Kewajiban kita menjawab panggilan tersebut. Jangan seperti orang, kalau orang jawab bilang apa? Bringsung. Apa? Bringsung ya? Ya gitulah. Artinya apa? Dipanggil, dengar, tetapi apa? Tidak mau menjawab. Itu kan akhlak yang sangat buruk. Itu kan akhlak yang sangat sangat buruk. Nah, wa idza da'aka, bila dia memanggilmu, maka jawablah panggilan tadi. Dipanggil, "Mas, ya." Jawab. Apa beratnya? Itu hak seorang muslim. Itu hak seorang muslim. Dia muslim memanggil kita, maka kita jawab panggilan tadi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua barakallahu fikum, "Wa idza da'aka, bila dia mengundangmu, fa'ajibhu," maka penuhilah undangan tersebut. Di sini barakallahu fikum undangan ada dua, undangan dalam hal walimah dan undangan selain apa? Wah, walimah. Kalau selain walimah, para ulama mengatakan mustahab hukumnya. Untuk apa? Menghadirinya, memenuhinya. Kita diundang apa? Untuk sebuah acara, kemudian apa? Barakallahu fikum, bukan karena walimah, kita hanya diundang. Ayo mampir. Ada apa? Oh, undangan hajah ini segala macamnya. Maka mustahab disenangi untuk memenuhi undangan tersebut. Yang kedua adalah walimah, undangan pesta walimah. Kata para ulama barakallahu fikum, wajib untuk memenuhinya. Kalau seandainya tidak memenuhinya, yasta'zin, minta izin untuk tidak memenuhinya. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena saya ada keperluan ini itu dan segala macamnya. Hal yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan masalah ini. Idza da'aka, bila dia memanggilmu, bila dia mengundangmu, diperintah, diupayakan untuk apa? Memenuhi undangan tersebut atau menjawab panggilan tersebut. Kenapa demikian barakallahu fikum? Di antara hikmahnya adalah kalau seandainya undangan ataupun panggilan tersebut dijawab, niscaya akan tumbuh perasaan saling mencintai, saling menghargai. Oh, ternyata saya dihargai. Oh, dia minta izin berarti saya dihargai. Oh, panggilan saya dijawab berarti saya dihargai. Kalau orang manggil enggak dijawab, dengar tapi enggak mau jawab, kira-kira sedang menghargai yang manggil enggak? Hah? Jawabannya kan tidak. Itu salah satu wujud bahwa dia tidak menghargai siapa? Orang yang memanggil. Apakah itu karena perasaan benci? Ataukah itu karena perasaan yang lainnya? Tetapi ada apa? Perasaan tidak menghargai. Nah, barakallahu fikum, padahal seorang muslim itu harus dihargai. Disebutkan dalam kaidah-kaidah barakallahu fikum, al-aslul muslim, hukum asal kita terhadap seorang muslim itu apa? Husnudzon, berbaik sangka terlebih dahulu. Ada seorang muslim barakallahu fikum melakukan sesuatu yang negatif menurut sisi pandang kita, melakukan sesuatu yang salah menurut sisi pandang kita, sesuai dengan pengetahuan kita dia salah, maka jangan sampai kita tiba-tiba apa? Berprasangka buruk terlebih dahulu. Orang sekarang bilang apa? Negative thinking. Sebentar-sebentar langsung apa? Yang ada di benaknya itu apa? Hal yang buruk. Tidak, barakallahu fikum. Hukum asal seorang muslim itu dia harus di apa? Kita harus berbaik sangka terlebih dahulu. Mengapa dia melakukan seperti itu? Bisa jadi dia tidak mengerti atau bisa jadi barakallahu fikum dia apa? Ada udzur. Sampai dicontohkan barakallahu fikum, saya pernah bertemu dengan seorang mustafid. Barakallahu fikum, dia suatu hari safar. Dia satu hari safar. Kemudian dalam perjalanan safar tersebut dia lebih dari satu bulan tinggal di tempat tersebut. Tapi jarang kelihatan di masjid. Jarang kelihatan deh di masjid. Kemudian muncul barakallahu fikum zunun. Tuduhan-tuduhan, tuhmah dari saudara-saudaranya. Ini orang kenapa enggak mau sholat berjamaah bersama kita? Ini orang kenapa? Terus berbagai macam tuduhan muncul. Kemudian dia berbicara. Mengapa tiba-tiba seperti itu? Alangkah baiknya seandainya dia menanyakan apakah dirinya itu sehat atau sakit. Iya kan? Kalau dia enggak kelihatan, kenapa? Dia itu sehat atau sakit? Kemudian barakallahu fikum, kalau seandainya dia tidak kelihatan beberapa hari, coba dipikir, dia itu masih hidup atau sudah mati? Sampai dia bilang, coba kalian berpikir, aku itu masih hidup atau mati? Bukan kalian mempermasalahkan kenapa saya enggak sholat berjamaah. Bukan mempermasalahkan saya ini tidak hadir di masjid. Apakah ini saya seorang sehat atau sakit? Saya ini musafir, lagi banyak masalah ataukah tidak ada masalah? Saya ini masih hidup ataukah sudah mati? Masya Allah, barakallahu fikum. Kalimat yang luar biasa. Begitu pula ketika kita mendapati saudara kita ketemu dengan kita, diem. Wala salam, enggak mau salam. Wala kalam, enggak mau ucapkan satu patah kata pun. Langsung zunun. Ini kenapa orang ya? Ada apa dengan dia? Coba husnudzon terlebih dahulu. Ini orang lagi banyak masalah ya. Ini orang lagi sariawan. Ini orang lagi dan berbagai macam. Mestinya apa? Husnudzon itu muncul terlebih dahulu. Husnudzon muncul terlebih dahulu. Ini pendidikan yang diajarkan di dalam syariat Islam. Jangan sampai barakallahu fikum tiba-tiba kita apa? Berburuk sangka. Kalau kita mendapati seorang di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Apakah kemudian kita mengatakan orang ini adalah orang yang tidak punya ketaatan terhadap Allah? Apakah kemudian kita mengatakan orang ini adalah orang yang tidak punya perhatian dengan bulan Ramadan? Pastinya tidak, semestinya tidak demikian. Kenapa dia tidak berpuasa? Oh, mungkin dia musafir. Mungkin dia apa? Musafir. Oh, mungkin dia punya penyakit yang mengharuskan dia makan. Dia tidak bisa berpuasa. Dia sedang terapi obat misal yang tidak bisa putus dalam satu hari 3 kali misal. Dan yang lainnya. Dari prasangka-prasangka baik yang harus muncul, yang harus ada pada saudara-saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita salah, oh mungkin dia belum tahu ilmunya. Loh, tapi kan dia sudah ngaji setiap hari, sudah berkumpul dengan segala macamnya. Barakallahu fikum, mungkin dia belum paham. Mungkin dia ini dan segala macamnya. Coba kalau itu ada pada diri kita. Husnudzon, berbaik sangka terhadap saudara kita. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'da. Tetapi barakallahu fikum, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala ia menyatakan di dalam firman-Nya, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Kata Allah, atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar atas cobaan-cobaan tadi? Apakah kita bisa bersabar atas cobaan yang datang dari saudara kita? Saudara kita tidak mau menegur sapa kepada kita. Atasbirun, kata Allah. Maukah atau akankah kalian bisa bersabar? Bagaimana upaya sabar tadi, barakallahu fikum? Kalau kita, barakallahu fikum, diputus hubungan silaturahminya, maka barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu sabdanya, man arada ayyub sato rizqahu, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, apa kata Rasul, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahminya. Para ulama mengatakan yang dikatakan dengan falyasil, menyambung, itu adalah dikala sudah terputus. Dikala sudah apa? Terputus. Kemudian disambung, itulah yang namanya menyambung silaturahmi. Tetapi kalau setiap hari ketemu barakallahu fikum, itu bukan menyambung, tetapi apa? Mempererat. Kok enggak terputus? Menyambung itu sesuatu yang sudah terputus. 10 hari, sebulan enggak pernah apa? Ada berita, dia diam kepada kita, kita kunjungi. Itu namanya menyambung tali silaturahmi, menyambung. Dengan hal itu rizki kita akan dilapangkan oleh Allah. Dengan hal itu warakallahu fikum, umur kita akan diperpanjang oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada ajaran Islam, terapi sehat itu masalah luar biasa. Terapi sehat itu apa? Luar biasa. Orang terkadang barakallahu fikum berpikir bahwasanya terapi sehat itu yang pertama dengan obat-obat kimia kalau orang sekarang. Yang kedua dengan obat-obat herbal. Yang ketiga dengan apa? Pijat atau yang semisalnya. Padahal barakallahu fikum terapi sehat itu orang sehat kan ketika dia ingin sehat kan ingin apa? Umurnya panjang, ya kan? Ingin sehat berarti ingin apa? Umurnya apa? Panjang. Sebenarnya terapi sehat itu sangatlah mudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Itu terapi sehat. Ada hadis barakallahu fikum yang didawamkan oleh para ulama. Sumu tasihu. Berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Hadisnya dhaif barakallahu fikum. Namun kalau kita melihat, faedah-faedah berpuasa, maka semuanya itu mengarah kepada apa? Ke kesehatan. Kalau kita rajin puasa, insya Allah kita akan sehat. Sudah waktu isya? Baru dua barakallahu fikum. Ya, kita sambung pada isya. Barakallahu fikum. Intinya bahwa syarat Islam bila kita amalkan dengan baik, niscaya kita akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari manfaat-manfaat kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan 6 hak seorang muslim pada kesempatan yang akan datang, yang intinya barakallahu fikum, mudah-mudahan kita itu seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu oleh yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'da. Seorang muslim bagi muslim lain itu bagaikan sebuah bangunan saling menguatkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling berburuk sangka dan selalu apa? Berbaik sangka. Secara khusus bila mana muamalah ini ada di dalam keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.